Karena sedih sama ridho itu tidak bertentangan. Ridho itu tidak sama dengan tidak marah. Mungkin saya marah tapi ridho, bisa enggak? Karena marah itu di permukaan, ridho itu di dalam, dan seterusnya. Saya tidak setuju banyak hal mengenai Indonesia, tapi jangan lupa saya ridho. Aku gampangnya gini mas, ini nyicil ya. Nanti di jalan ada mobil nyerempet motor, ya. Terus terlempar, terus terpaksa masuk rumah sakit yang naik motor. Aku takon, bisa enggak Allah menghalangi kejadian itu? Atau kejadian yang lebih besar dari mobil nyerempet motor apa? Gunung Merapi meletus, tsunami, Ukraina diserang oleh Rusia, perang dunia, atau apapun yang terjadi, itu saya tanya sama Anda, bisa enggak Allah menghalangi itu supaya enggak terjadi? Dengan sangat mudah, wa kana dzalika 'alallahi yasira. Dan semua itu bagi Allah sangatlah mudah. Tapi faktanya Allah menghalangi enggak? Pacarmu selingkuh upamanya. Bisa enggak Allah menghalangi? Dengan mudah Allah menghalangi selingkuhnya pacarmu itu enggak? Tapi faktanya dihalangi enggak? Enggak. Nah terus solusinya apa? Ridho. Nanti Allah yang ngurusin. Anda ridho aja. Wis pokoknya disuntik ridho. Ada suntikan booster vaksin keempat ya. Apakah apa AstraZeneca apa mana Pfizer apa? Pfizer apa mana? Moderna. Dah. Ini vaksin yang keempat itu namanya ridho. Dah. Enteng kamu. Setelah itu kamu akan mengalami enteng yang luar biasa dalam jiwamu dan batinmu. Tenang aja. Memang masih dendam di sini, masih mangkel, masih misuh, masih memaki-maki bajingan asu bajingan. Tapi itu di permukaan, tapi hatimu harus kamu tetapkan ridho. Apapun saja yang terjadi di dalam kehidupan ini, di seluruh dunia ini, aku ridho. Meskipun aku sedang mengalami kesakitan yang luar biasa, penderitaan yang sangat mendalam, saya ridho. Sebab ridho saya itu adalah kepada kehendak Allah. Kalau Allah memang tidak menghalangi motor keserempet mobil, berarti kan bagian dari kehendak Allah. Betul enggak? Memang Allah tidak menolak kejadian itu, betul enggak? Berarti memang itu bagian dari kehendak Allah. Dan Allah mengatakan barang siapa tidak ridho kepada ketentuanku dan tidak bersabar kepada cobaan-cobaanku, maka aku persilahkan mencari Tuhan yang bukan aku. Modern aku ya. Golek nang tinggi nang Depok Rano, Serang Rano, Kerawang pemenang kan gitu kan. Kemana kamu cari Allah? Nggak semua Rano yang Allah mikir gitu kan. Jadi teman sekalian, ridho itu serius. Cuman Anda harus punya ilmunya dan harus menempatkannya gitu. Tidak, jadi apakah saya setuju dengan kejadian ini di Indonesia? Nggak, tapi saya ridho. Ridho itu artinya itu sudah terjadi, Allah mengizinkannya terjadi dan aku akan terima itu dengan penuh ridho. Ridhoku kepada ketentuan Allah. Kepada kejadian itu saya tidak setuju aslinya. Tapi ada yang lebih dalam dari ketidaksetujuan saya, yaitu ridho. Kan gitu kan. Jadi gitu manusia itu berlapis-lapis. Kan saya, misalnya ada cewek cakep banget ngelamar saya pada suatu hari. Dilamar aku. Dan saya pura-pura disuruh kasih pengajian. Setelah pengajian saya dikasih persembahan, ada baju koko, terus di lipatannya ada kunci Mercy. Terus ada surat kecil, Cak, ini si X ini sedang menunggu di Mercy saat di sebelah parkiran sebelah sana. Neng tak tolak coba. Dan saya milih Mas Uki Bayu Sejati, sesenior KC ini, yang bawa kolbak Suzuki cilik ya lho. Jadi aku malah balik orang nggo Mercy ning nggo kolbak Suzuki kuwi. Apakah saya hebat? Ora, aku gelo. Apa jian, cuk lah apa tak tolak iman gitu. Gelo saya. Gelo. Lejan itu yang gelo itu bagian luar. Tapi kalau kamu ngejar lagi, saya tetap tidak mau lagi. Misalnya saya disogok oleh konglomerat 3 miliar untuk minta izin agar Gus Dur memberi surat izin pulau judi di salah satu tempat di Pulau Seribu. Saya dikasih 3 miliar dan nanti kalau ini jalan, saya dikasih 450 juta per bulan. Dan saya dengan tenang sambil makan di restoran itu tak wek-wek, Mas. Pak, kapan-kapan kalau ngundang saya, kita makan aja, enggak usah ngasih gini-gini, malah kayak bingung, saya bilang gitu. Tak wek-wek, Mas. 3 miliar, Mas. Terus rumah sama aku, heroik, menurut, gelo aku. Menyesal saya sampai sekarang. Jadi jangan dikira saya malaikat, saya manusia biasa. Saya mbahmu, saya sahabatmu, saya temanmu. Saya juga gelo. Tapi kalau kamu kasih lagi, saya tolak lagi. Karena yang gelo itu cuma di bagian permukaan. Nek kon selolop menjerone hatiku, aku tetap ora gelem. Karena di dalam itu ada Allah, ada pertimbangan yang lebih matang. Kalau yang di luar itu kan, oh pokoknya ono duwe akeh, aku gelem gitu tok ya. Jadi manusia itu berlapis-lapis. Diridho itu tidak sama dengan setuju. Gitu ya Mas ya. Dan seterusnya ada banyak segmen-segmen dan pemetaan ilmunya gitu ya.